Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله أدخل إلى باب جديد وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Bab yang berikutnya adalah bab bahwa atau apa yang datang dari riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Ini ummah yang mengaku muslimin. Tentunya dalil-dalil yang dibahas dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa bisa saja terjadi seorang yang tadinya mengaku muslimin tiba-tiba berubah menjadi penyembah berhala. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan wa qawlillahi taala ay wa babu qawlillahi taala alam tara إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberi kitab atau diberi bagian dari kitab, ternyata mereka percaya dengan jibt والطاغوت. Dijadikan ayat ini sebagai dalil pertama bahwa orang yang mengikuti nabinya bahkan berpegang dengan kitab ternyata bisa terjerumus dalam penyembahan berhala. Dalam hal ini penyembahan al-jibt wa ta'ud. Di dalam syarahnya disebutkan qala ma'nal awthan adalah bentuk jamak dari wathan. Wal wathanu يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله. الوثن adalah sesuatu yang disengaja diarahkan kepadanya satu jenis dari jenis-jenis ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sesuatu selain Allah yang diarahkan kepadanya ibadah atau salah satu dari jenis ibadah, maka sesuatu itu disebut wathanun. Minal quburi wal masyahid wa ghairiha. Apakah kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat, monumen-monumen dan sejenisnya, kalau disembah dan diarahkan kepadanya bentuk-bentuk ibadah, maka benda-benda tersebut disebut wasanun. Liqaulil Khalil alaihi salam, karena ucapan Al-Khalil alaihi salam, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Kata Al-Khalil Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah kisahkan dalam Al-Quran, beliau berkata pada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali wasan-wasan. Wa takhluquna ifka, dan kalian membikin kedustaan-kedustaan. Oh, benda ini begini, tempat ini begitu, kuburan ini begini, tempat keramat anu begitu, ila akhirih. Takhluqun ifka, membikin kedustaan-kedustaan. Ma'aqawlihi, bersama ucapannya, qalu, mereka berkata, na'budu asnaman fanadhal, fanadhallu laha akifin. Kami menyembah sanaman atau asnaman, sanam-sanam, patung-patung. Fanadhallu laha akifin, dan kami tetap atau kami terus berdiam diri di sana atau i'tikaf di sana. Baik, sama juga dengan ayat lain, ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah yang kalian buat sendiri? Tanhitun dari kata nahat, maknanya memahat. Ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri menjadi patung-patung? Fadhalika, ini semua bentuk-bentuknya. Ada yang dipahat, ada yang bentuk sonam, berhala. Tetapi semua itu, Nabiullah Ibrahim menyebutnya dengan kalimat, innama ta'buduna min dunillah awthana. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah hanya awthan. Berarti patung-patung tadi, awthan. Berhala-berhala tadi, awthan. Yang ini awthan, yang itu juga awthan. Ini wasan-wasan. Fabidhalika yu'lam, dengan ini diketahui, annal wasana yutlaqu ala al-asnami wa ala matan hitun wa ala ghairi dhalik. Diketahui dengan ini, bahwa wasan adalah disebutkan untuk patung-patung berhala, atau apa yang dipahat, atau lainnya, mimma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddam fil hadith. Sebagaimana yang telah lewat dalam hadith. Dalil pertama dikatakan, alam tara ilal ladina utu nasiban. Tidakkah kau melihat, wahai Rasul, orang-orang yang pernah diberi bagian kitab. Apakah Yahudi atau Nasrani. Karena ahlul kitab, biasanya yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberi kitab Taurat, Nasrani diberi kitab Injil. Dan kitab itu asal-muasalnya adalah kitabullah dari Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Ternyata, yu'minuna bil jibti wat tagut. Ternyata mereka pada akhir-akhirnya percaya kepada al-jibt wat tagut. Ma huwa al-jibt? Wama huwa tagut? Rawa ibn Abi Hatim an Ikrimah. Qala ja'a Huyai ibn Akhtab wa Ka'ab ibn al-Ashraf. Dua tokoh Yahudi. Huyai ibn Akhtab dari Yahudi Bani Quraidah. Sedangkan Ka'ab ibn al-Ashraf dari kalangan Tay Nabhani dari suku Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir. Kedua-duanya, tokoh Yahudi yang membenci dan memusuhi Islam, bahkan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua tokoh Yahudi ini mendatangi ahla Makkah. Faqalu lahum, kemudian berkata kepada mereka, antum ahlul kitab wa ahlul ilm, yakni ahlu Makkah yang berkata. Datangilah ahli Makkah. Faqalu lahum, maka mereka pun bertanya atau berkata kepada dua tokoh Yahudi tadi, antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi, kalian golongan yang punya kitab, punya ilmu. Fa'akhbaruna atau fa'akhbiruna anna wa an Muhammad, maka kabarkanlah kepada kami tentang kami dan tentang Nabi atau tentang orang yang mengaku Nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata musyrikin Mekah. Faqalu, maka berkatalah tokoh-tokoh Yahudi ini, ma antum wa ma Muhammad, apa kalian dan apa pula Muhammad? Faqalu, kata mereka, nahnu nasilul arham, kami menyambung satu rahmi. Wa nanhar al-kawma, dan kami menyembelih al-kawma al-murtafi'a as-sanam, yani kami memotong daging-daging unta, punuknya diambil. Wa nasqal ma'a 'ala al-laban, dan kami biasa mencampur susu dengan air. Wa nafukul 'anah, dan melepaskan kesulitan. Wa nasqil hajij, dan kami memberi minum pada orang-orang haji. Nasqi al-hajij, yakni memberi minum orang-orang haji. Adapun Muhammad, kata mereka, sambur, qata arhamana. Adapun orang ini adalah sambur. Disebutkan sambur, maknanya abtar, terputus turunan. La aqbalahu, enggak memiliki keturunan. Demikian dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith. Qata arhamana, dia memutus silaturahmi kami, yakni memecah belah silaturahmi. Wattaba'ahu surraqul hajiz, dan justru diikuti oleh pencuri-pencuri yang mengganggu orang-orang haji. Dari Bani Ghifar, maksudnya suku Abu Dzar al-Ghifari, yang memang dikenal awalnya sebelum masuk Islam memang perampok, kelompok pencuri. Tapi setelah masuk Islam tentunya tidak. Tapi mereka menjulukinya bahwasanya diikuti oleh pencuri-pencuri dari Bani Ghifar. Fanahnu khairun amhu, maka kami yang lebih baik atau mereka? Dijawab oleh Ka'bul Ashraf dan juga Huyai ibn Akhtab, dua tokoh Yahudi ini, antum khairun wa ahda sabila, kalian lebih baik dan kalian lebih lurus, lebih mengikuti petunjuk. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat ini, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah kau lihat orang-orang yang pernah diberi kitab, ternyata mereka lebih percaya kepada jibt wa taghut. Dan mereka berkata bahwa orang-orang kafir itu, musyrikin, lebih ahda, lebih terbimbing dalam hidayah daripada orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsir, sebagaimana dinukil pula, diriwayatkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Wa fi musnad Ahmad rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma nahwahu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibn Abbas seperti ini, bahwa ayat itu turun ketika dua tokoh Yahudi tadi mendatangi musyrikin Quraisy dan kemudian berkata kepada mereka bahwa kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya. Fahada jibt wa taghut. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar ibn al-Khattab, makna al-jibt adalah as-sihir. Wa taghut syaitan. Wakadha qala Ibn Abbas dan juga Abu Aliyah wa Mujahid wal Hasan wa ghairuhum rahimahumullah wa an Ibn Abbas wa Ikrimah wa Abi Malik al-Jibt al-Shaytan zad Ibn Abbas bil Habasyiyah bahwa itu bahasa Habasyi, bahasa orang-orang Habasyah. Tetapi diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa al-jibt adalah asyirku, kesyirikan. Wa anhu dan dari beliau juga al-jibt al-asnam, berhala-berhala. Wa anhu al-jibt Huyai ibn al-Akhtab. Diriwayatkan pula masih dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa al-jibt adalah Huyai ibn al-Akhtab sedangkan taghut adalah Ka'ab al-Ashraf. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Demikian makna-makna yang ada dalam tafsir. Berkisar antara kesyirikan, berhala, syaitan, dan dua tokoh Yahudi tadi. Wa 'ani Sya'bi, sedangkan Sya'bi berkata, al-jibtu al-kahin. Al-jibt adalah dukun-dukun. Wa Mujahid menyatakan al-jibtu Ka'bul Ashraf. Wal Jauhari menyatakan al-jibt kalimatun taqa 'ala sanamil wal kahin was sahir wa nahwa dhalik. Kata al-Jauhari al-jibt adalah kalimat yang mengandung makna berhala, dukun, tukang sihir dan sejenisnya. Dan hadza barakallahu fikum bukan ikhtilaf. Bukan ikhtilaf. Mengapa? Karena kebiasaan salaf ketika ditanya mereka memberikan contoh. Masih ingat di awal kitab kita ini ketika kita membahas tentang an'budullah wa janibut taghut. Apa makna taghut? Disebutkan syaitan, disebutkan berhala, disebutkan semua contoh-contohnya. Baru kemudian dikatakan definisinya oleh orang belakangan, oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dalam keadaan ridha, maka dia adalah taghut. Maka syaitan benar. Dukun benar karena ingin diakui sebagai alimul ghaib. Dan itu tentunya sama. Sesembahan juga. Yang menyatakan syaitan juga na'am. Karena syaitan minta disembah. Yang mengatakan berhala juga iya. Ila akhiri. Taib. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wa kadhalika al-jibtu. Demikian pula al-jibt. Maka mau dikatakan Ka'bul Ashraf. Dengan tokoh yang bersamanya Huyai ibn al-Akhtab, tokoh-tokoh Yahudi ini yang menginginkan manusia semuanya beribadah kepadanya, tunduk kepadanya, mengikuti syariat yang dibuatnya. Karena dia mengaku-ngaku Yahudi, mengaku mengikut Taurat, ternyata dia sudah tambah, dia sudah kurangi dan dia sudah ganti. Maka itu syariatnya mereka, tokoh-tokohnya. Demikian pula ketika dikatakan seher, demikian pula dikatakan dengan syaitan, demikian pula dikatakan asnam. Tidak bertentangan. Karena semuanya adalah sesuatu yang menyebabkan manusia syirik. Ma tajawaza bihil abdu haddahu. Itu definisi taghut. Ma tajawaza bihil abdu haddahu. Apa yang menyebabkan seorang hamba jadi kufur, karenanya maka sesuatu itu disebut taghut. Jib juga mirip seperti itu. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi, musannif setelah membawakan dalil ini mengatakan padanya ada faedah ma'rifatul iman bil jibti wat taghut fi hadzal mawdi'. Faedah dari ayat ini adalah kita mengetahui apa makna percaya pada taghut, apa makna percaya pada jibt. Kalau percaya pada jenis manusia seperti Huyai bin Akhtab atau Ka'ab al-Ashraf, dua-duanya tokoh kafir mulhid, Yahudi, musyrik, maka berarti engkau percaya dengan jibti wa ta'ud. Itu makna iman bil jibti wa ta'ud. Kata al-musannif rahimahullah, kita mendapatkan faedah ma'rifatul iman bil jibti wa ta'ud fi hadal mawdi', apa makna percaya pada jibti wa ta'ud di dalam ayat ini. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha. Kita jadi tahu apakah percaya pada taghut itu keyakinan dalam hati atau hanya mencocoki pengikut-pengikutnya tetapi benci, atau mengetahui batilnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang terjadi adalah bagaimana musyrikin bertambah yakin dengan kesyirikannya bahwa itu hak. Bahkan siap memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Memerangi dengan fisik. Berperang untuk membela keyakinannya. Artinya yu'minuna bil jibti wa taghut yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu i'tiqadu qalbin, dengan keyakinan hati. Bukan hanya ngikut, tetapi sesuatu yang didorong dengan keyakinan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala qul hal nunabbi'ukum bi syarrin min dhalikum mathubatan 'indallahi man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakan, maukah aku kabarkan pada kalian dengan yang lebih jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih jelek balasannya di sisi Allah adalah man la'anahu Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba 'alaih, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, yang Allah kutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abadat taghut, dan menjadi penyembah-penyembah taghut. Ulaika syarrul makana, merekalah yang paling jelek tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan yang paling sesat dari jalan yang lurus. Akhwan ibn a'azakumullah, ketika Ka'ab bin Ashraf dan Huyai ibn Akhtab berkata, kalian lebih mendapat hidayah, lebih baik daripada mereka, orang-orang yang beriman itu. Allah jawab, maukah aku beritahu yang lebih jelek, lebih buruk akibatnya? Orang yang dilaknat, orang yang dimurkai, orang yang jadikan monyet-monyet dan babi-babi. Tahu siapa mereka? Yahudi. Kalian wahai Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab al-Ashraf. Kalian wahai tokoh-tokoh Yahudi dan kalian para pengikut Yahudi. Siapa yang dilaknat? Ala lisani Daud wa Sulaiman, Bani Israel. La'anallah, Allah melaknat mereka ala lisani Daud wa Sulaiman. Tayyib, siapa yang dijadikan monyet-monyet dan babi-babi oleh Allah Taala? Mereka, Yahudi, ketika melanggar hari Sabtu. Kunu qiradatan khasi'in, kata Allah. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Siapa yang dimurkai? وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ يَهُودِ. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menurunkan ayatnya yang hak, bahwa yang paling jelek itu kalian wahai Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kalau disusun yang paling kerasnya, yang paling jeleknya, yang paling busuknya adalah Yahudi, baru kemudian musyrikin. Adapun yang paling dekat, latajidana aqrabahum, adalah yang berkata inna nasara. Karena di sana ada kisisin, yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah mereka menangis. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka walaupun mereka sama-sama kafir, tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan. Katakan, maukah aku beritahu kalian siapa yang paling jelek? Balasannya di sisi Allah adalah mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk menjadi monyet dan babi, dan menjadi penyembah-penyembah tagut. Wa syahid, yang berkait dengan pembahasan kita adalah yang keempat. Sifat pertama dilaknat, sifat kedua dimurkai, sifat jelek yang ketiga dikutuk menjadi monyet dan babi, sifat jelek mereka yang keempat menjadi abadat tagut, penyembah tagut-tagut. Hadha huwa syahid, bahwa mereka lah penyembah tagut. Padahal mereka mengikut nabi asalnya, padahal mereka mengikut kitabullah asalnya, tapi toh bisa menjadi penyembah tagut, bisa menjadi penyembah berhala. Naqra' syarah, kita baca syarahnya. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul ya Muhammad hal ukhbirukum bi syarri jazain indallahi yaumil qiyamah. Katakan, wahai Muhammad, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih jelek dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mimma tadhunnunahu bina, yang lebih jelek dari apa yang kalian sangka terhadap kami. Wahum antum ayyuhal muttasifun bihadhihi sifat. Kalian mengatakan musyrikin lebih baik daripada mukminin. Musyrikin khairun wa ahda sabila, lebih baik dan lebih lurus. Musyrikin lebih baik dan lebih lurus daripada mukminin, kata mereka. Mau diberitahu yang lebih jelek dari apa yang kalian tuduhkan pada kami. Antum ayyuhal muttasifun, justru kalian yang paling jelek, yang tersifati dengan sifat-sifat ini. Al-mufassarah biqaulihi, yang dirincikan oleh Allah dengan ucapannya. Pertama, man la'anahullah, orang yang dilaknat. Ab'adahu min rahmatih, yang dijauhkan dari rahmat. Man Yahudi. Wa ghadiba alaih, yang Allah murka kepadanya. Man Yahudi. Ghadban la yarda ba'dahu abada, kemurkaan yang tidak lagi setelah itu Allah ridha pada mereka, tidak akan lagi akan ridha pada mereka. Yahudi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, yang pernah dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Man siapa? Yahudi juga. Wa qala Tsauri, dan telah berkata Tsauri rahimahullah an Alqamah ibni Marsad, dari Alqamah ibni Marsad, dari Mughirah ibni Abdullah, dari Ma'rur ibni Suwaid, Inna ibn Mas'ud qala, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, su'ila Rasulullah SAW anil qiradata wal khanazir, Nabi ditanya tentang qirada dan khanazir, tentang monyet-monyet dan babi-babi. Ahiyya mimma masakallah, apakah itu termasuk apa yang dikutuk oleh Allah? Faqala inna Allah lam yuhliq qawman, aw qala lam yamsah qawman, faja'ala lahum nasalan wala aqibah. Allah tidak membinasakan satu kaum, atau dikatakan Allah tidak mengutuk satu kaum kemudian menjadikan bagi mereka turunan, dan pengikut di belakangnya. Apa maknanya? Maknanya Nabi menolak. Bukan. Pemonyet-monyet yang ada sekarang dan babi-babi ada yang ada sekarang, bukan itu Yahudi dan Yahudi yang dikutuk, bukan. Oh, berarti asal muasalnya monyet itu dari Yahudi. Asal muasalnya monyet itu atau babi adalah dari Yahudi. Bukan. Mengapa? Karena Allah tidak mengutuk satu kaum kemudian menjadikan keturunan, tidak. Setiap Allah kutuk satu kaum menjadi monyet atau babi, maka mereka tidak memiliki keturunan dan habis. Tidak memiliki keturunan. Wa innal qirata wal khanazir kanat qabla dhalik, bahwa monyet-monyet dan babi-babi sudah ada sebelum itu. Kanat qabla dhalik, sudah ada sebelum itu. Sebelum Yahudi dikutuk menjadi monyet, sebelum Yahudi dikutuk menjadi babi, sudah ada monyet, sudah ada babi. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Jadi, yang menyatakan manusia dari monyet, batil. Sebaliknya, yang menyatakan monyet dari manusia, juga batil. Jadi jangan keekstriman dibantah dengan keekstriman. Jangan dolalah dibantah dengan kedolalah atau kesesatan. Mereka orang-orang kafir menyatakan bahwasanya masal-muasal manusia itu dari monyet. Kemudian bisa berjalan tegak, bututnya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, kemudian bututnya hilang, kemudian bisa berbicara, jadilah manusia. Ya, dengan evolusi, kata Darwin. Natruk al-kafir, kita tinggalkan orang kafir ini. Wa ma qalahu, dan apa yang diucapkannya. Karena gak ada hubungannya. Kita muslimin, dia kafir. Selesai. Tetapi yang bermasalah adalah ketika ada orang muslim, bahkan dianggap sebagai tokoh Islam, berkata benar teori Darwin. Karena Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikan di muka bumi khalifah. Kata dia, ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Ja'ala syai'an. Maka dalam ayat ini Allah menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Khalifah itu Adam alaihissalam. Nah, titik-titik ini apa? Jangan-jangan bisa jadi monyet. Astagfirullahaladzim. Ada dalun mudil. Sesat dan menyesatkan. Padahal dipahami secara tafsir secara sangat jelas. Bahwa maknanya dijadikan sebagai khalifah. Artinya manusia yang bernama Adam ini dijadikan khalifah fil ard. Taib. Ada yang membantahnya. Orang ini dibantah bahwa kalian sesat dan menyesatkan, kalian kafir menyatakan Adam adalah monyet ila akhirih. Yang benar itu adalah monyet itu asalnya dari manusia, yaitu dari kalangan Yahudi yang dikutuk menjadi monyet. Jadi asal muasalnya monyet itu dari manusia. Ini salah juga, keliru. Apa dalilnya? Hadis ini bahwa Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, ketika ditanya apakah monyet dan babi itu adalah turunan mereka Yahudi itu, dijawab tidak. Sesungguhnya Allah tidak mengutuk satu kaum, kemudian ja'ala lahum nasalan. Tidak mengutuk satu kaum, kemudian menjadikan nasal, turunan, atau aqibah. Sama juga keturunan. Wa innal qiradata wal khanazir kanat qabla dhalik. Sebelum dikutuknya Yahudi, sudah ada monyet, sudah ada babi. Makhluk-makhluk yang rendah atau memiliki sifat-sifat yang jelek. Monyet sudah tahu bagaimana jeleknya mereka. Babi adalah dayus yang tidak pernah punya rasa cemburu. Sehingga dikatakan dayus itu sifat babi. Qala al-Baghawi fi tafsirihi, qul ya Muhammad hal unabbi'ukum. Kata Al-Baghawi dalam tafsir beliau, mana ayat ini, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal unabbi'ukum, apakah aku akan beritakan pada kalian, bisyarrin min dhalik, dengan yang lebih jelek dari itu. Yakni dari ucapan mereka, lam nara ahla dinin aqal haddan fid dunya wal akhirah minkum. Yani mereka berkata, kami tidak melihat orang yang beragama yang paling sedikit bagiannya di dunia dan akhirat daripada kalian. Wala dinan syarran min dinikum, tidak pula kami melihat agama yang lebih jelek dari agama kalian, kata Yahudi. Fadzakara al-jawab, maka disebutkan jawabannya bilafdzil ibtida, dengan lafaz dalam bentuk ibtida, memulai. Qul hal unabbiukum. Sama kaqaulihi ta'ala, qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum annar. Qul afa unabbiukum, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih jelek lagi, yaitu neraka. Qauluhu masubatan ay thawaban wa jazaan nusiba 'ala tafsir, dinasabkan sebagai tafsir. Sebagai tafsir. Qul hal nunabbiukum bidzalik aw min dzalika masubatan, maukah aku tunjukkan yang lebih jelek? Apanya? Masubatan. Sebagai tafsir. Qala, dikatakan nusiba, dia dinasabkan sebagai tafsir. Barakallahu fikum. Indallahi min man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada al-khanazir, fal-qirada ashabus sabti. Al-qirada adalah yang melanggar hari Sabtu, dikutuk menjadi monyet-monyet, dan kemudian mereka semua mati, tidak punya keturunan. Wal-khanazir, dan babi-babi adalah orang-orang kafir, kuffar ma'idah, ma'idat Isa, yang mereka berkata, anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Wahai Isa, turunkan pada kami hidangan dari langit, kemudian menjadi 'id nantinya untuk kami dan pengikut kami yang sekarang dan yang belakangan nanti. Kalau kau turunkan hidangan, kami akan beriman, akan percaya. Maka benar-benar Nabi Isa berdoa pada Allah, anzil alaina ma'idatan. Diberikan ma'idah. Ternyata setelah itu mereka kufur. Padahal sudah berjanji, kalau diberi mukjizat ini, kami beriman. Maka dikutuk mereka menjadi babi-babi. Wa an Ali ibn Abi Talhah an ibn Abbasin, annal musakhina kilahuma min ashabis sabt. Itu pendapat atau riwayat dari beliau. Riwayat lain dari Ibn Abbas, bahwa yang dikutuk tadi kedua-duanya Yahudi, dan kedua-duanya ashabus sabti. Ada yang dikutuk menjadi monyet, ada yang dikutuk menjadi babi. Fashababuhum musikhu kiradatan, wa masyayikhuhum musikhu khanazira. Mereka yang mudanya, anak-anak mudanya dikutuk menjadi monyet-monyet, sedangkan yang tua-tuanya dikutuk menjadi babi-babi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua ini lebih zahir. Mengapa? Karena yang sedang dibicarakan adalah Yahudi. Kalau tadi Yahudi dan Nasrani, maka akan berbelok maknanya dari apa yang sedang dibahas. Yang dibahas siapa yang dilaknat? Yahudi. Siapa yang di kutuk Yahudi, siapa yang dimurkai Yahudi. Nasrani lebih kepada sifat dal. Dalun wa adallu wa mudillun. Itu sifat mereka. Wa abadat taghut. Yang keempat, penyembah-penyembah taghut. Ay ja'ala minhum man abadat taghut ay ata'a syaitan fima sawwala lahu, yakni mengikuti syaitan dalam apa yang diarahkan oleh syaitan. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Wasta'idu li salati adh-dhuhr barakallahu fikum. Subhanakallahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.